Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah, MT, SP, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh RadioMuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, yang mana dengan itu kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh kita dan memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita masih pada bab yang terkait dengan afatul lisan, yakni penyakit-penyakit yang terkait dengan lisan kita. Ya, pada pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa bab terkait dosa-dosa yang terkait dengan lisan. Kemudian masih kita bicara tentang hal tersebut, namun di bab yang baru, yaitu bab at-tashadduq wa takalluful fasahah, ya, bab at-tashadduq wa takalluful fasahah. At-tashadduq sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati atharsarun wal mutashaddiqun wal mutafahiqun. Ya, jadi al mutashaddiqun ini adalah orang-orang yang mutafaisihun, yakni orang-orang yang fasih, difasih-fasihkan ketika berbicara. Ya, ini dibahas lagi di dalam bab yang kita bahas pada hari ini. Ya, jadi at-tashadduq wa takalluful fasahah, jadi dia berlebih-lebihan dalam berbicara atau mengucapkan sesuatu. Tujuannya adalah apa? Untuk mengelabui manusia, untuk menipu manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesatkan manusia dari jalan yang hak. Itu tujuannya ketika dia berbicara dengan sedemikian rupa indahnya. Ya. Oleh karenanya di sini dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Munafiqun ayat keempat. Nah, ini karena apa? Karena ini termasuk di antara kepandaiannya orang-orang munafik. Ya, lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Jika kamu melihat dia, melihat mereka, ya, maka fisik mereka, jisim mereka itu membuatmu terkagum-kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka mengucapkan satu ucapan, maka engkau atau kalian akan mendengar ucapan mereka. Itu karena apa? Karena begitu indahnya ucapan yang mereka ucapkan. begitu bagusnya retorika yang dia bawakan, ya. Jadi ucapan itu dihias-hiasi sedemikian rupa, menggunakan berbagai macam kalimat-kalimat yang indah, yang menawan, yang membuat orang yang mendengar itu terkesima, ya. Iya, seperti itu. Namun demikian, di balik ke semua keindahan tersebut, ternyata tersimpan hati yang busuk. Ini hati yang dipenuhi dengan kebenciannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap kaum muslimin. Hati yang dipenuhi dengan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu ya, seperti itulah yang diharamkan oleh Allah SWT, dicela di dalam agama Islam ini, ya, dalam syariat ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita sejak 14 abad yang lalu bahayanya orang-orang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Yang paling aku khawatirkan atas umat ini apa? Kullu munafiqin alimul lisan. Setiap munafik yang pandai berbicara, pandai menipu manusia, pandai menggunakan kalimat-kalimat yang sangat, apa kita katakan, wow gitu, membuat orang terkesima dengan ucapannya. Padahal tujuan mereka adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuat yang batil tampak hak, yang hak menjadi batil. Ini apa namanya? Perbuatan orang-orang munafik, ya. Seperti itu. Jadi mereka menghias-hiasi ucapannya, tujuannya supaya didengar memang. Ya. Tujuannya supaya memang didengar oleh manusia, sehingga manusia mengikuti mereka. Ya. Seperti itu. Ya, begitu juga jisim mereka yang bagus, fisik mereka, penampilan mereka yang luar biasa bagus yang membuat orang terkesima. Ini tujuannya apa? Untuk supaya manusia itu mengikuti apa yang mereka ucapkan, ya. Jadi dibingkai di sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa sehingga memalingkan manusia dan mudah di dalam mempengaruhi manusia. Oleh karenanya, selanjutnya Syekhul Islam membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara al-bayan, penjelasan itu, ada sihir, ya. Sihir di sini para ulama sebenarnya mengartikan atau menafsirkan sihir di sini kepada dua makna, ya. Bisa jadi pada makna yang baik, bisa jadi pada makna yang buruk. Ya, jika seorang ulama misalnya yang memiliki retorika yang bagus, pemilihan kalimatnya yang baik, yang membuat orang senang mendengar ceramahnya atau nasihat-nasihatnya, ini sesuatu yang baik, ya. Karena dia dengan itu membuat manusia semakin dekat kepada Allah, menyemangati orang untuk beramal, ya, seperti itu, membuat orang untuk berani ketika di medan pertempuran misalnya, munculkan semangat, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Ini sesuatu yang baik, ya. Namun sebaliknya, di sana ada yang orang-orang yang memberikan pengaruh kepada manusia dengan ucapannya, namun dari sisi yang buruk, ya. Seperti misalnya membuat dengan ucapannya orang bisa jadi bermusuhan satu sama lain, ya, seperti itu misalnya. Atau dengan ucapannya kebatilan semakin tersebar luas, ya. Hakikat terbolak-balik, yang benar jadi batil, yang batil jadi hak, seperti itu. Atau misalnya memprovokasi orang untuk menentang atau keluar dari penguasa misalnya, ya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk ucapan atau bentuk-bentuk sihir yang ditafsirkan dalam hadis ini kepada makna yang buruk, ya. Allah Ta'ala alam, tampaknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini dengan membawa makna sihir ini kepada makna yang buruk, ya. Karena memang itulah yang terjadi. Sebagian ahlul batil, da'i-da'i penyeru kesesatan, ya, atau orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam, mereka masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, mereka memprovokasi kaum muslimin, mereka menggunakan retorika-retorika yang luar biasa, untuk apa? Menarik perhatian orang-orang Islam dan mempengaruhi mereka seperti itu. Sehingga orang-orang Islam ikut apa yang mereka ucapkan, mereka ikuti. Mereka terima, mereka dengar dan mereka ikuti ya. Padahal isinya apa? Isinya kerusakan. Ya, itu seperti itu. Taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid membawakan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalul baqarah." Ya, sesungguhnya Allah benci kepada siapa? Al-baligh. Al-baligh adalah orang yang tadi yang menampakkan kefasihannya. Ya. Dengan tujuan-tujuan yang buruk. Ya, apakah itu tujuannya untuk merendahkan lawan bicaranya ataukah tujuannya untuk menghias-hiasi kebatilan, sesuatu yang buruk lah intinya, ya. Tapi melalui ucapan, lisan. Ya, seperti itu. Jadi Allah benci dengan orang-orang yang seperti itu, ya, yang seperti itu sifatnya. Ya, ini orang-orang yang kata Rasulullah SAW, yatakhallalu bilisani, yang memutar-mutar lisannya, kama tatakhallalul baqarah, sebagaimana al-baqarah tatakhallal, ya, ini memutar-mutar lisannya. Artinya apa? Di sini diberikan perumpamaan oleh Rasulullah, orang-orang yang pandai memutar lisannya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana hewan sapi. Sapi juga begitu. Coba antum, ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah, kalau ada kesempatan ketemu sapi lagi makan, perhatikan lidahnya. Lihat bagaimana sapi ketika makan itu. Ya, lihat lidahnya itu berputar ke sana kemari. Dan bahkan dia itu sapi itu, kalau hewan lain memotong makanan dengan giginya, kalau sapi tidak, potong makanan pakai lidahnya. Ya, makanya lihat itu sapi itu. Jadi kata Rasulullah, orang yang baligh itu seperti apa? Seperti sapi yang memutar-mutar lisannya. Demikian juga orang Yahudi, pandai sekali memutar-mutar lisannya. Orang-orang munafik pandai memutar-mutar lisannya, ya. Tujuannya untuk mengelabui manusia. Taib. Hadis ini diasarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Taib. Kemudian selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', "Man ta'allama shorf al-kalami li yusarrifa bihi al-qulub ar-rijal aw an-nas" lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla. Ya. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam berbicara, pandai memutar lisannya, ya, pandai menghias-hiasi ucapannya untuk memalingkan hati manusia kepada kebatilan, ya, tentunya maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sarfan wala adla. Ya, sorf maksudnya adalah amalan-amalan sunnahnya, nafilah. Kemudian adla maksudnya adalah al-faridah. Jadi Allah tidak menerima ibadah dia yang sifatnya sunnah maupun yang wajibnya. Nah, ini sungguh sesuatu yang sangat besar, ya. Bagaimana disebabkan karena lisannya membuat apa yang dia amalkan, baik itu yang nafilahnya maupun yang wajibnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Taib. Pendengar dari Muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang yusyakkikunal kalama tashkiq asy-syi'r. Ya. Ini juga sama, ya. Artinya orang-orang yang dikatakan yalwuna alsinatahum bil alfadil mutakallifah yaminan wa shimalan. Yani orang yang pandai memutar lisan mereka, ya, ke kiri ke kanan dengan lafaz-lafaz yang berat, yang susah, ya, berlebih-lebihan di dalam menggunakan kalimat itu. Ah, itu bisa kita lihat sebenarnya kalau kita bicara dengan seseorang. Kalau kita bicara normal maka akan difahami satu sama lain. Namun ada orang-orang yang memang berlebih-lebihan dalam berbicara itu, sehingga orang terkesima dengan pembicaraannya ya. Bahwa pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah bisa melihat itu ketika berbicara dengan orang lain ya. Sekarang tinggal dilihat saja, kalau memang dengan itu seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia masuk kepada dalil-dalil yang kita bawakan di dalam bab ini ya. Taib, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Muawiyah tadi adalah hadis yang terakhir di dalam bab at-tashadduq wa takalluful fasahah ya. Kemudian selanjutnya kita pindah kepada bab yang lain, yaitu bab syiddatil jidal. Bab syiddatil jidal, yakni tentang bahayanya jidal ya, bahayanya jidal. Jidal artinya berdebat ya. Jadi perdebatan itu bahasa Arabnya jidal, atau mira juga sama, perdebatan. Taib. Namun demikian, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah, tidak semua perdebatan itu disifati dengan sifat yang tercela. Maka kita perlu tahu mana jidal yang baik, mana jidal yang dicela di dalam Islam, mana jidal yang termasuk dosa, dosa besar ya. Karena di dalam Quran juga kita disyariatkan untuk berdebat ya dengan ahlul batil ya. Makanya Allah SWT berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Iya, seperti itu. Taib, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini membawakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya." Di antara manusia itu ada yang mereka ucapannya itu tentang kehidupan dunia itu membuatmu terpesona. Iya. Yeah. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi, dan mereka mempersaksikan Allah dengan apa yang ada dalam hatinya. Mereka ingin menampakkan itu kepada lawan bicaranya ya. Wa huwa aladul khisam, padahal mereka adalah orang yang paling keras penentangannya ya. Jadi aladul khisam itu adalah orang yang sangat keras di dalam menentang, di dalam mendebat ya, tetapi berdebat dengan kebatilan, pandai berbicara, dan dia menggunakannya untuk selalu mendebat yang hak ya. Yang penting kalau ada sesuatu yang hak disampaikan, selalu didebat seperti itu, sehingga dengan kepandaian lisannya dia menang debatnya, sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam kebatilan disebabkan karena kepandaian dia ada dalam perdebatan ya. Dan mereka ini umumnya adalah orang-orang yang tidak beramal, ngomongnya saja pintar, ya kalau debat pandai, tapi amalnya nol besar, tidak ada amalnya, atau bahkan amalannya menyelisih apa yang dia ucapkan di dalam perdebatan tersebut. Pandai bicara saja, tetapi amalannya tidak ada, ya seperti itu. Ya, kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Ya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu berdebat. Ya. Apa saja diperdebatkan. Ini coba hati-hati ya, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Zaman medsos sekarang ini, ya, seseorang itu tangannya selincah lisannya. Apa saja dikomentari, diperdebatkan. Apa saja. Ya. Hal-hal yang tidak, apa kita katakan, tidak penting sekalipun diperdebatkan. Dan nanti ujung-ujungnya itu ribut. Ya, antum perhatikan misalnya ada masalah apa gitu. Itu diperdebatkan. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki ilmu, tidak paham dalil, ikut berdebat, masuk ke dalam perdebatan, ikut berdebat. Nanti ujung-ujungnya itu saling mencela satu sama lain. Ya, ini, selalu berdebat. Dalam setiap permasalahan selalu berdebat. Iya. Padahal ya, seandainya ya kita misalnya memiliki ilmu, sebaiknya perdebatan itu dihindari, karena ujung-ujungnya nanti perdebatan itu akan membangkitkan emosi, membuang waktu begitu banyak ya. ketika berdebat itu akan habis waktu kita. Belum lagi emosi akan bangkit. Nggak mau kalah. Ketika orang berdebat itu nggak mau kalah. Menyebabkan debat, apa namanya, dendam. Belum kemudian diikuti dengan celaan-celaan. Itu antum perhatikan ya di media-media sosial seperti itu. Dan nanti muncul ucapan-ucapan yang kotor. Ini akibat apa? Akibat berdebat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Ya, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia orang yang benar. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi siapa? Yang tarakal mira. Orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiq. Ya, wa in kana muhiqqan, walaupun dia dalam posisi yang benar. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku memberikan jaminan dengan rumah di tengah surga, liman tarakal kadzib, bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau, bercanda, ya, seperti itu. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah, dan Rasulullah menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Iya. Seperti itu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk meninggalkan perdebatan walaupun kita yakin kita di atas kebenaran. Ya, seperti itu, karena Rasulullah SAW sampai memberikan jaminan rumah bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Tadi saya katakan, ya, perdebatan itu nanti akan memancing emosi, membuat orang saling cela satu sama lain, ya, kemudian menyebabkan dendam, nanti kemudian kemurkaan dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Makanya sebaiknya ditinggalkan. Iya, kemudian selanjutnya. Al-Imam Al-Mujaddid membawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bika itsman alla tazala muhasiman. Ya. Cukuplah kamu itu berdosa jika kamu terus-terusan berdebat. Dan tadi saya katakan, ya. Orang ketika berdebat itu nanti akan memancing emosi, lepas kontrol, saling mencela satu sama lain, merendahkan satu sama lain, menghina satu sama lain. Itu selalu kejadian seperti itu. Sering kita jumpai. Makanya tinggalkan perdebatan. Karena nanti kalau sudah berdebat, jatuh ke dalam dosa yang lain. Merendahkan manusia, mencela manusia, menggibahi manusia. Masuk kepada dosa yang lain disebabkan apa? Karena berdebat. Makanya betul kata Rasulullah SAW, kafa bika itsman alla tazala mukhasiman. Cukuplah kamu itu berdosa dengan sebab apa? Selalu berdebat. Ya. Demikian pendengar radio Muslim rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meninggalkan atau tidak banyak-banyak berdebat ya. Jadi jangan sampai ini dijadikan santapan sehari-hari. Tiap masalah diperdebatkan, tiap masalah diperdebatkan. Ini bukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang tercela di dalam agama Islam. Ya. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada bab yang lain, yakni bab yang ketiga pada pertemuan hari ini adalah bab man habahun nas khaufan min lisanihi. Babun au babu man habahun nasu khaufan min lisanihi. Bab terkait dengan orang yang manusia itu menjauh dari dia karena apa? Khaufan min lisani, karena takut dari lisannya. Jadi maksudnya adalah manusia menjauh dari orang ini dengan sebab apa? Dengan sebab lisannya. Mereka tidak mau bermajelis dengan orang tersebut, tidak mau dekat-dekat dengan orang tersebut karena khawatir lisannya akan menyakiti mereka. Sehingga mereka lebih suka jauh-jauh dari orang tersebut, ya. Iya, taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah surat Al-Humazah. Saya yakin mayoritas pendengar radio muslim hafal dengan surat ini, ya. Allah surat yang dibaca, sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka orang-orang yang banyak mengumpat lagi mencela. Lagi banyak mencela. Al-Humazah itu dengan perbuatan, ya, mengumpat atau mencela tapi dengan bentuknya perbuatan. Sementara lumazah itu dengan ucapan, ya. Al-Humazah dengan ucapan. Ini juga sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain, surat Al-Qalam ayat ke-11. Allah berfirman hammazim masya'im binamim, ya. Hammazim masya'im binamim. Yani orang yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari untuk membuat namimah, membuat fitnah, ya, mengadu domba di antara manusia, ya, itu. Jadi hammaz itu banyak mencela dan dia masya'im binamim, yani berjalan ke sana kemari tujuannya untuk membuat fitnah di antara manusia. Tapi pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi saya katakan bahwa humazah ini, humazah itu adalah berupa perbuatan, ya. Misalnya ada orang yang mengumpat atau mencela orang lain dengan perbuatan, misalnya dengan kedipan matanya misalnya, atau dengan tindakan-tindakan yang berupa perbuatan yang dengan perbuatan tersebut ditujukan untuk merendahkan orang lain, mencela orang lain. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, jika orang-orang itu, orang-orang yang beriman lewat di hadapan orang-orang tersebut, maka mereka yataghamazun, mengedip-ngedipkan matanya. Tujuannya untuk melecehkan itu, melecehkan orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahun nasu au tarakahun nasu ittaqa afuhsihi. Ya, ittaqa afuhsihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah man wada'ahun nas au tarakahun nas. Barang siapa yang manusia meninggalkan dia, menjauhi dia. Kenapa? Ittaqa afushihi. Karena takut akan kekejian lisannya. Ya. Karena takut akan kekejian lisannya. Baik ya, al-fuhsh itu maksudnya adalah baik qaulan maupun fi'il, ya. Jadi umum di sini, bukan cuma lisan. Ya. Jadi karena takut akan kekejiannya, baik kekejian yang sifatnya perbuatan maupun si kekejian yang sifatnya lisan atau ucapan. Jadi dijauhi manusia dengan sebab kebusukan atau keburukan apa yang dia lakukan atau keburukan dari ucapan yang dia ucapkan. Dan ini adalah seburuk-buruk manusia tempatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku dirinya muslim, ya, itu hendaknya ketika kita mengucapkan kalimat, diperhatikan bagaimana kalimat ini diterima oleh saudara-saudara kita. Ya, ketika kita beriman kepada Allah hari akhir, perhatikan, ya, bagaimana lisan kita ini atau ucapan kita ini efeknya kepada orang lain. Ya, jangan sampai ucapan kita ini membuat orang lain itu menjadi sakit hati misalnya, ya, sehingga kemudian dia menjauh dari kita disebabkan karena ucapan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim ya wa tarahumihim ya mithla jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'iru jasad bis sahri wal huma." Ya, jadi permisalan orang-orang yang beriman itu di dalam saling cinta mencintai di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka, saling saing menyayangi di antara mereka seperti jasad yang satu. Ya, jika satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain itu akan merasa sulit tidur dan juga demam. Demikian juga ketika kita ingin mengucapkan satu ucapan, timbang ucapan itu dengan diri kita. Kalau kita merasa diri kita juga sakit dengan ucapan tersebut, maka orang lain pun juga sama gitu. Ya. Jadi menilai satu ucapan dilihat dulu kepada diri kita. Apakah ucapan yang kita lakukan, apa ucapan yang kita ucapkan itu akan menyakiti diri kita atau enggak? Seandainya kita ada pada posisi mereka. Ya. Seperti itu. Sehingga dengan itu ketika berbicara orang akan semakin berhati-hati, ya. Jadi setiap ucapan itu harus dipikirkan dulu akibatnya apa. Ya, seperti itu. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan dulu pada pertemuan hari ini 3 bab, ya. Semua masih terkait dengan afatul lisan, yakni penyakit-penyakit atau dosa-dosa yang terkait dengan lisan. Jadi yang pertama tadi adalah orang-orang yang memfasih-fasihkan, memperindah ucapannya yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang bab yang kedua adalah bab tentang jidal, yakni berdebat, ya. Dan yang ketiga adalah bab tentang bagaimana orang-orang menjauh dari seseorang disebabkan karena khawatir atau takut akan kejahatan lisannya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi saya pribadi pada khususnya dan pendengar Radio Muslim sekalian pada umumnya. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu karena kesalahan saya pribadi, kebodohan saya dan kekurangan saya dalam menyampaikan dan juga dari syaitan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.